بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat. Yaitu memasuki at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir, di mana sebelumnya telah kita bahas tasyahud awal, kemudian bangkit dari tasyahud awal dengan bertakbir, begitu pula mengangkat tangan, dan telah kita sebutkan ini posisi keempat dari mengangkat kedua tangan setelah takbiratul ihram. Kemudian takbir ketika hendak ruku, kemudian takbir ketika bangkit dari ruku atau i'tidal, kemudian takbir sembari mengangkat tangan, yang keempat yaitu ketika bangkit dari tasyahud al-awwal. Maka pendapat yang kuat dan ditunjukkan oleh dalil-dalil telah kita sebutkan. Maka bukan setiap rakaat bangkit tanpa mengangkat tangan, juga tidak setiap bangkit kerokaat berikutnya selalu mengangkat tangan, akan tetapi hanya ketika bangkit dari tasyahud awal saja, sebagaimana dalam hadis Bukhari sahih dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu ya, disebutkan ya, tentang tasyahud akhir, bahwasannya setelah seseorang mengangkat tangan kemudian dia menuju ke rakaat berikutnya, rakaat ketiga, maka dia lakukan sama sebagaimana yang dilakukan pada rakaat-rakaat sebelumnya. Dan telah kita sebutkan Al-Fatihah ya. Dan seringnya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada rakaat 3 dan 4 tanpa surat yang lain setelah Al-Fatihah. Telah kita sebutkan. Dan sesekali boleh membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat 3 dan 4, yaitu dengan surat yang telah kita sebutkan, surat ya pada salat zuhur yang sekitar 15-an ayat pada salat zuhur, dan pada asar setengahnya. Dan seringnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah hanya pada rakaat pertama dan kedua, adapun rakaat 3 dan 4 tidak. Kemudian setelah itu mengerjakan pada rukuknya, itidalnya, sujudnya, sama sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu. Kemudian sampai pada tasyahud akhir sekarang pembahasan. Summa yajlisu li tasyahudil akhir, maka seseorang duduk untuk tasyahud akhir. Wa in kana fi tsunaiyah tasyahada tasyahudal akhir fi rak'ati tsaniyah. Ini sudah kita baca kemarin? Belum ya? Belum. Baik. Maka apabila seseorang duduk pada sholat-sholat yang dua rakaat seperti sholat subuh atau sholat jum'ah, maka dia bertasyahud dengan tasyahud akhir pada rakaat kedua. Wa in kana fi tsulatsiyah, adapun itu pada sholat-sholat tiga rakaatan seperti maghrib, tasyahadat tasyahud al-akhir fi rakaat tsalitsah, maka dia membaca tasyahud akhir, memposisikan untuk tasyahud akhir pula pada rakaat yang ketiga terakhir. Idzan, kalau begitu kata beliau, at-tasyahudul akhir yakunu fi rakaati tsaniyah fi tsanaiyah. Tasyahud akhir pada salat-salat yang berjumlah dua rakaat ya pada rakaat kedua terakhir. Wa fi tsalitsah, adapun tasyahud akhir pada salat-salat ya yaitu dilakukan pada rakaat yang ketiga, wa fi tsalitsah pada rakaat ketiga, fi tsulatsiyah pada salat-salat yang berjumlah tiga rakaat. Wa fir rabi'ah fir rubaiyah, dan dilakukan tasyahud akhir pada rakaat keempat fir rubaiyah, pada salat-salat yang berjumlah 4 rakaat seperti zuhur dan asar, dan ini masyhur kita ketahui semua. Wa yambagi an yu'raf, dan sudah semestinya untuk diketahui, anna fil julusi lit tasyahudi farqan bainal awwal wat tsani, bahwasannya duduk tasyahud, duduk untuk melakukan tasyahud, ada perbedaan farqan bainal awwal wat tsani, antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua. Idza kanat as-salat dzati tasyahudain, apabila salatnya memiliki dua tasyahud. Apabila salat memiliki dua tasyahud, maka dibedakan sifatnya, cara duduknya, ya. Dan demikian beberapa perbedaan pada tasyahud awal dan akhir pada salat-salat yang memiliki dua, yakni tasyahud. Dan ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i gurunya. Fa innahu idza kanat as-salatu dzati tasyahudain mithlul maghrib. Karena sesungguhnya apabila salat itu memiliki dua tasyahud, memiliki dua tasyahud seperti maghrib war rubaiyah, ataukah salat yang berjumlah 4 rakaatan seperti zuhur dan asar, fa innahu yajlisu lit tasyahudil awwal muftarishan, maka dia duduk pada tasyahud yang pertama dengan cara iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kirinya, pantatnya menduduki bagian perut telapak kaki kirinya dia duduki, sementara telapak kaki kanan dia tegakkan dengan jari jemari diusahakan menghadap kiblat, dan dia tegakkan telapak kaki kanan dan dia letakkan di sebelah kanan badannya. Dan yang belum bisa untuk dilatih sebagaimana yang pernah kita bahas. Kemudian wa yajlisu lit tasyahudil akhir mutawarrikan, dan ia duduk pada tasyahud akhir dengan cara tawarruk, yaitu dengan mendudukkan pantat di atas lantai atau di atas bumi, sementara kaki kiri nanti akan kita bahas ada tiga sifat seperti apa posisi-posisi kaki, ya. Namun disebut tawarruk, ya. Karena pantat itu bertelekan langsung ditempelkan ke lantai. Adapun iftirash, ya, karena telapak kaki kiri dihamparkan dan diduduki, dipakai untuk duduk, ya, pantat menduduki telapak kaki kiri, sehingga sebagaimana firash, sebagaimana alas, kita beralaskan telapak kaki kiri kita, disebut duduk iftirash atau muftarishan. Adapun tabarruk yaitu pantat menduduki langsung di atas bumi ataupun lantai. Adapun sifat kedua kaki nanti akan kita bahas, ada tiga sifat yang akan diterangkan oleh Syekh. Sebelum kita masuk tentang duduk tawarruk ini, sebagaimana yang telah kita sebut di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang duduk dalam sholat tasyahud, khususnya dua tasyahud, ya. Baik yang memiliki satu tasyahud saja maupun yang memiliki dua tasyahud, ya. Maka empat di antara ulama mazhab masyhur memiliki pendapat dalam permasalahan ini sebagaimana pernah kita sebutkan. Ada di antara mereka yang pertama berpandangan semua duduk tasyahud itu tawarruk miring, ya. Yaitu apa? Pantat didudukkan di atas alas. Semuanya, baik duduk awal, baik tasyahud awal, baik tasyahud akhir, semuanya duduknya tawarruk. Siapa ingat? Ini pendapatnya Imam siapa? Imam Malik, ahsan. Pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Pendapat kedua, ada imam yang berpendapat semua duduk tasyahud itu duduknya iftirash, menduduki telapak kaki kiri. Tegak, dudukkan di atas telapak kaki kiri. Seperti tasyahud awal kita, semuanya seperti itu. Baik awal maupun akhir, semuanya seperti itu. Ini pendapat siapa? Tulah ingat. Tegak terus semuanya. Yang lainnya? Abu Hanifah. Iya, Abu Hanifah. Semuanya tegak. Sekarang dua imam yang terakhir, Imam Syafi'i dan muridnya sekaligus temannya Imam Ahmad, kedua imam ini sepakat kalau sholat itu dua tasyahud, maka tasyahud awalnya tegak iftirash, kalau tasyahud kedua, tasyahud akhir miring. Dan ini pendapat yang sahih, pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kemudian dua imam ini berbeda pendapat lagi ketika sholat itu hanya satu tasyahud, seperti sholat subuh. Imam Ahmad berpandangan hukum asal duduknya adalah iftirash tegak, baru kalau ada tasyahud kedua baru kita miring duduk tawarruk. Namun selama tidak ada tasyahud kedua, hukum asalnya ya tegak iftirash. Itu Imam Ahmad. Ada Imam Syafi'i, pokoknya asal tasyahud itu akhir, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, mau berapapun, asal duduk tasyahud itu akhir, duduknya tawarruk. Ini Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan sudah ada khilaf panjang di antara ulama, namun masing-masing mengutarakan argumennya, dan Allah alam suhab yang paling dekat indi menurut kami adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam hal ini. Dan salah satu di antara dalil yang beliau gunakan adalah zahir hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil akhirah. Dulu Nabi kalau duduk di rakaat yang terakhir, duduk jalasa mutawarrikan, duduk mutawarrik atau jalasa ala maq'adatihi, duduk di atas pantatnya. Meskipun sebagian mengatakan yaitu ini kan sedang menceritakan sifat sholat yang punya dua tasyahud. Karena jalasa firqatain, beliau duduk pada sholat yang dua rakaat, duduk pada rakaat kedua dengan iftirash tegak. Kemudian apabila beliau duduk yang terakhir, beliau duduknya tawarruk. Maka sebagaimana Imam Ahmad dan kawan-kawannya berpandangan, ini menunjukkan sholat yang dua rakaat ataupun sholat yang memiliki tasyahud satu saja, duduknya tegak. Kita katakan juga sama. Itu hadis kan pada sholat yang punya dua tasyahud. Sama. Dan kalau mereka berpegangan dengan zahir adalah beliau duduk pada dua rakaat dengan tegak. Berarti kalau yang sholatnya punya satu tasyahud, tapi cuma satu rakaat, witir misalnya, berarti gak masuk dalam hadis. Kalau sholatnya mau witir 5 rakaat, langsung duduk di rakaat terakhir, cuma satu tasyahud, berarti gak masuk dalam yang dua rakaat. Ya. Begitu pula kita katakan bahwasanya duduk, kita pegangan dengan zahir hadis, apabila Nabi duduk pada rakaat yang terakhir. Dan di sana ada riwayat, namun saya belum lihat sahih tidaknya, namun disebutkan pula oleh Lajnah Da'imah bahwasannya di sana ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi dengan lafaz ya. Wa kana idza jalasa fi jalsatihi allati tanqadi bihi biha salatuhu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk di posisi duduk yang menandakan selesainya salat beliau, maka beliau duduknya di atas pantatnya. Dengan lafaz yang lebih jelas adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada posisi duduk yang menandakan selesainya salat beliau, maka duduknya tawarruk. Dan ini pendapat Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, selain daripada Imam Syafi'i dan sejumlah ulama. Dan juga di sana banyak beberapa hal, termasuk di antara hikmahnya adalah menandai dan memberitahu orang ini sudah mau selesai sholat atau belum, sehingga orang yang datang masbuk ketika duduknya itu miring tawarruk, tahu orang, oh ini sudah mau selesai ya. Sehingga mereka sudah mau selesai, sudah kita tunggu sebentar lagi selesai, kita bikin jamaah setelah sudah terlambat masbuk misalnya, atau yang lain ketika sedang safar atau yang lain ya. Adapun ketika sedang duduk iftirash, oh ini masih mau bangkit nih. Dan beberapa yang lain di antara beberapa hikmahnya. Begitu pula di antara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa duduk tawarruk ini. Begitu pula di situ adalah pendapat yang rajih, bahwasanya seorang ketika mendapati imamnya sedang duduk tasyahud akhir, tetapi kita sebagai makmum masbuk dan kita masih mau berdiri lagi, situ para ulama juga beda pendapat apakah kita ikut duduknya seperti imam, ikut duduk miring tawarruk berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih, ada hanyalah dijadikan imam untuk diikuti, maka imamnya seperti itu ya sudah seperti itu, ataukah ini tidak termasuk, artinya mengikuti imam hanya mengikuti posisi duduk tapi tidak pada semua keadaan, dan ini yang rajih. Ini juga yang seingat kami dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Artinya banyak posisi imam tidak sama persis makmum itu menyamai. Misalnya, imam mengangkat tangan takbiratul ihram kan boleh sejajar dengan bahu, ya kan? Boleh sejajar dengan telinga, ya kan? Atau di antaranya. Maka tidak perlu misalnya sampai takbiratul ihram sampai sedetail itu. Kita lihat imam Allahu Akbar, tangannya sejajar dengan bahu atau telinga. Kalau imam sejajar dengan bahu, berarti kita juga ikut sejajar dengan bahu. Kalau imam sejajar dengan telinga, kita ikuti persis sejajar dengan telinga. Tidak harus persis seperti itu. Kemudian pula, ya, imam sifatnya wadok, meletakkan tangannya, diletakkan saja. Atau sifatnya qabd, menggenggam. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kita harus mengikuti persis. Ini juga tidak sampai seperti itu. Begitu pula ketika imam duduk tasyahud akhir, ya, atau bacanya berbeda, atau beberapa kali yang ada. Ya, tidak mesti semua bacaan harus sama. Meskipun kalau longgar waktu kita, boleh seseorang meneruskan membaca sebagai ulama membolehkan. Namun tidak mesti semuanya sama persis. Termasuk pula dalam hal permasalahan tata cara duduk. Yang penting seorang tidak menyelisih imamnya duduk, kok dia berdiri. Imamnya belum selesai, kok dia mendahului berdiri dulu, belum salam. Imamnya duduk, silakan ikuti duduk. Tapi tidak persis dalam setiap duduknya. Begitu pula dalam apa yang dilogikan oleh seseorang imamnya tawarruk, tidak mesti makmum harus mengikuti tawarruk miring. Imamnya iftiras berdiri tegak, tidak mesti dia berdiri tegak. Tapi maka mana yang dia pandang rajih dalam hal ini, dan insya Allah tidak sampai menyelisih imam dalam hal ini. Lebih-lebih disebutkan oleh para ulama, duduk tawarruk itu duduk miring ya, ini apa, bukan bermakna ini untuk memudahkan ya, kita sebut duduk miring ini bahasa istilah dari kami, bukan istilah dari ulama, namun mereka menyebutnya duduk tawarruk. Kenapa kita sebut duduk miring? Karena seringnya demikian. Meskipun jika seorang mampu, ya, itu tidak harus kemudian duduk itu miring sampai sebagian itu miring ke banget sampai kepalanya itu diiring ke ini, kami belum pernah tahu juga dalilnya istilahnya. Sampai seperti itu. Cuman ya tabiat ya begini. Ketika didudukkan di atas pantatnya, lebih-lebih seorang yang munsewu gemuk ataupun besar badannya, otomatis badan itu enggak tergerak miring. Dan ini samina wa ta'ala, perkara permasalahan hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Kenapa tidur menghadap ke kanan? Ada yang mengatakan karena jantung sebelah kiri supaya tidak tertekan. Ada yang mengatakan kenapa kok posisi itu yang ditarik itu sebelah kiri? Apa? Karena jantung sebelah kiri supaya tarik sehingga apa? Dan berbagai macam, yang jelas selalu pada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Ya. Tapi kembali ke situ, makanya untuk memudahkan saja, duduk tawarruk itu mirip. Disebutkan diantaranya oleh para ulama, duduk tawarruk itu duduk yang akhir, yang sulit seseorang untuk bangkit lagi kalau posisi seperti itu. Sementara kalau duduk iftirash itu memudahkan dia untuk bangkit kembali. Oleh karenanya duduk diantara dua sujud sifatnya seperti apa? Iftirash atau tawarruk? Hah? Iftirash ya, tegak ya. Kenapa? Karena kita akan bangkit lagi. Setelah duduk di antara dua sujud, kita masih mau bangkit lagi. Oleh karenanya duduknya tegak, iftirash. Namun duduk tawarruk ini karena tidak akan bangkit lagi. Sulit seseorang apalagi badannya besar sudah tawarruk, bangkit lagi. Wah, begitu. Adapun sudah iftirash, untuk berdiri sahal, mudah. Dan ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama selain hikmah yang lain tadi, untuk menandai ketika ada orang datang, ini masbuk. Ini sudah selesai belum ini jamaah? Kalau mereka datang lewat masjid semuanya sudah duduk miring sudah, oh ini tasyahud akhir sudah. Akan tetapi ketika duduknya iftirash, mereka sangka ini masih, ternyata sudah akhir. Dan banyak lagi di sana disebutkan, dan bisa dilihat kitab-kitab tulisan para ulama dalam masalah ini juga, terutama ini pendapat Imam Syafi'i dan juga Abdullah bin Mubarak. Dan ada sebuah risalah yang sudah diterjemahkan sebenarnya, atau bukan terjemahkan, bahkan bahas khusus berbahasa Indonesia, yang ditulis oleh Ustaz Askari kalau tidak salah. Saya lihat mungkin 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, sudah lama. Ada buku kecil risalah yang ditulis oleh Ustaz Askari, dan beliau juga berpendapat-pendapat ini. Bagus. Masya Allah, beliau sebutkan dalil-dalil yang merojihkan seperti pendapat Imam Syafi'i, kalau duduk tasyahud cuma satu, itu tetap tawarruk, tetap miring. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan itulah duduk sebenarnya dalam hadis tadi zahir hadis kanat idza jalasa fil akhirah, dulu Nabi kalau duduk akhir itu duduknya seperti itu. Demikian pula Abu Humaid As-Sa'idi, dan butuh dirujuk kesahihannya, disebutkan dengan lafaz tadi kana idza jalasa fi jalsatihi allati tanqadi biha salatuh, dulu Nabi apabila duduk di posisi duduk yang beliau selesai, menandakan dengan itu selesainya salat beliau, maka beliau duduknya tawarruk. Makanya semua dalil-dalil yang menguatkan, dan sekian lama alhamdulillah kita berpegangan dengan hadis ini, dan demikian pula memegangi dengan pendapat ini, dan alhamdulillah kami pun tidak berbolak-balik dalam masalah ini. Alhamdulillah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya, adapun permasalahan duduk tasyahud akhir, alhamdulillah kita meyakini yaitu kuatnya pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Dan masalahnya ijtihadiyah, bagi yang berpandangan satu tasyahud itu tegak, ya, ada pendapat yang terulama sebelumnya yaitu Imam Ahmad. Adapun Imam Malik, semua tasyahud itu miring, tawarruk. Baik tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya miring. Abu Hanifah semuanya tegak, dan telah kita sebutkan. Adapun dua tasyahud yang benar pendapat Imam Ahmad dan Syafi'i, tasyahud awal iftirash tegak, tasyahud akhir tawarruk miring. Adapun yang satu tasyahud saja, ada khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan yang paling menenangkan adalah pendapat dari Imam Syafi'i ta'ala dalam hal ini, dan kuatnya dalil dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Begitu pula duduk pada rokaat berapapun, apakah duduk di rokaat kedua, apakah duduk di rokaat kelima witir, ataukah duduk di rokaat ketiga, atau berapapun, asal itu akhir tawarruk. Maka ini dapat beliau alhamdulillah dalam permasalahan ini. Kemudian kita lanjutkan al-hay'a al-fi'liyah litasyahudil akhir, gerakan ataupun bentuk perbuatan pada tasyahud akhir. Yajlisu mutawarrikan, beliau sebutkan di sini duduk tasyahud akhir dengan cara tawarruk. Wattawarruku lahu salatu sifat, sementara duduk tawarruk memiliki tiga sifat, tiga tata cara. As-sifatul ula, sifat yang pertama, an tajlisa alal ard bi al-yataik, engkau duduk di atas bumi, kau duduk di atas tanah dengan iliyataik, yaitu kedua afwan pantat, ya. Duduk di atasnya. Wa tukhriju rijlakal yusra min tahti saqikal yumna, kemudian anda keluarkan kaki kiri anda dari bawah betis kaki kanan, ilal janibil aiman, di sisi sebelah kanan, diselopokke atau ditaruh di bawah kaki kanan. Wa tansiba rijlakal yumna, yang kedua posisi kaki kanan ditegakkan. Ditegakkan li ajli an tumakkina maka'adataka minal ard, agar supaya engkau bisa lebih memapankan pantatmu di atas tanah, ya, yaitu maq'adatak, dan dalam keadaan posisi telapak kanan di apa namanya ditegakkan. Wali ajlil fard bainat tasyahudain al-awwal wats-tsani, dan agar dalam rangka membedakan dua tasyahud, yaitu mana tasyahud awal dan mana tasyahud yang akhir. Ini sifat yang pertama, nanti akan kita praktekkan insyaallah. As-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua, tata cara kedua, an tafrisha arijlaini athintaini, cara kedua diperhatikan, dipahami, yaitu anda menghamparkan kedua kaki anda, kanan maupun kiri. Wa tukhrijuhuma minal janibil aiman, dan dikeluarkan, diarahkan semua ke arah kanan, yakni la tansibal yumna, yaitu tanpa anda tegakkan telapak kaki kanan, enggak ditegakkan, iya, cuma diselonjor, ditekanankan seperti itu. Bal abjiha, akan tetapi ya sandarkanlah, taruhlah begitu. Wa akhrijha minal yamin, dan keluarkanlah ke arah sebelah kanan. Wa kadzalikal yusra, begitu pula kaki kiri. Wa takunu ar-rajulu, wa takunu ar-rijl, perhatikan Dalam bahasa Arab semuanya gundul. Kalau kita bahasa Arab bisa, jangan sampai dibaca rajul, artinya laki-laki. Tapi kalau rijl itu kaki, ya. Tapi tulisannya sama-sama ro jim lam, ya. Tapi ini kaki, sedang membahas kaki, sehingga dibaca rijl, bukan rajul. Wa takunu rijlu al yusra, maka jadilah kaki kiri tahta saqil yumna, masih tetap di bawah betis kanan, hanya saja diarahkan ke semuanya ke kanan. Ini tata cara kedua. Prakteknya nanti aja ya. Satu lagi. As-sifatus tsalitsah, sifat atau tata cara yang ketiga dari duduk tawarruk. Antafrisya arijlaini jami'an. Anda juga menghamparkan kedua telapak kaki Anda, kanan maupun kiri seluruhnya. Wa tukhrijar rijlaini sintaini minal yamin. Anda keluarkan kedua kaki dari sebelah kanan, yaitu ke sebelah kanan, sama, semua ke kanan. Jadi badan menghadap kiblat ke depan, tapi kaki di sebelah kanan kan. Wa tudji'uhuma, dan Anda letakkan, lakin taj'alur rijlal yusra baina saqil yumna wa fakhiriha. Bedanya, Anda jadikan telapak kaki kiri itu di antara betis kaki kanan dan paha kaki kanan. Jadi diapit telapak kaki kiri, dihamparkan ke arah kanan, tapi bukan masuk di bawah telapak, di bawah kaki kanan, tapi di antara betis kaki kanan dan di antara paha kaki kanan. Ini sifat ketiga. Ya, praktek sekarang. Abdullah sudah paham. Sifat pertama, ke depan sini. Jazakumullah khair. Ya, ke depan sini. Mentok biar semuanya bisa lihat. Ya. Depan lagi, maju lagi. Maju lagi. Oh iya. Tutupannya. Ya, agak ke sana. Sifat pertama. Seperti apa? Itu iftirash. Aywa, tawarruk. Perhatikan, kaki kanan ditegakkan, diletakkan sebelah kanan badan, dan diusahakan jari jemari hadapkan ke kiblat, ditegakkan kaki kanan. Kalau tadi iftirash sebelumnya, coba dulu. Iftirash ini tasyahud pertama ya. Seperti ini, iftirash namanya. Kenapa disebut iftirash? Karena telapak kaki kiri dijadikan seperti alas, firash, hamparan untuk duduknya pantat di atas. Sekarang tasyahud akhir. Sifat pertama ini, telapak kaki kanan ditegakkan, diletakkan sebelah kanan badan, kaki kiri dimasukkan ke bawah rongga, yaitu di bawah betis kaki kanan, seperti yang kita biasa kenal. Sifat kedua. Sifat kedua tadi. Iya. Tinggal telapak kaki kanan tidak ditegakkan, tapi ditidurkan seperti ini. Ini boleh, ini ya, seperti ini, letakkan dan dua-duanya menghadap ke kanan semua. Ya. Bedanya cuma apa? Kaki kirinya sama posisinya, cuma telapak kaki kanan bukan ditegakkan, tapi ditaruh. Ya. Ini pada tasyahud akhir loh ya. Pada tasyahud awal nggak ada seperti ini, harus ditegakkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu di diletakkan apa? Di telapak kaki kiri masukkan di antara betis dengan paha, di sela-sela, dijepit. Ya. Hah? Iya, bisa begini. Dan sebagian menyebutkan ya, ini coba kalau ditaruh bisa enggak? Lebih mudah kalau ini seperti itu. Tapi tentang yang kaki kanan ini, yang saya hafal, yang saya tahu, ditegakkan telapak kaki kanan, kemudian yang jelas telapak kaki kiri dijepit. Kaki pada sifat ketiga, telapak kaki kiri dijepit antara paha dengan betis. Hanya saja pada telapak kaki kanan, nanti kita coba kita lihat dalilnya. Di sini Syekh mengatakan tudji'uhuma, yaitu Anda letakkan, Anda taruh. Zahirnya seakan tidak ditegakkan. Ini yani seperti ini. Namun yang saya pahami yaitu ditegakkan. Coba nanti kita lihat jika ada dalam dalil, jika tidak maka kita tunda besok selesai insyaallah taala. Kita khawatir mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu. Ini tiga sifat. Kita baca dalilnya, kita baca hadis yang menjadi dasar dari sifat-sifat ini. Syekh menyebutkan dalilnya. Rawa al-Bukhari an Abi Humaid, yakni Abu Humaid As-Sa'idi sahabat radhiyallahu anhu. Wa idza jalasa fir rakaatil akhirah, maka apabila Nabi alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir, ini juga termasuk dalil. Duduk tawarruk itu pada rakaat terakhir. Wa idza jalasa fi raka'atil akhirah, hadis Abu Humaid, adalah Nabi apabila duduk di rakaat terakhir, mau berapa tasyahud pokoknya terakhir, qaddama rijlahul yusra, maka Nabi menghadap, memajukan kaki kirinya, yaitu ke arah kanan, wa nasa, tidak diduduki tapi dilewati, dimasukkan ke bawah kaki kanan, wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau menegakkan telapak kaki yang lain, yaitu yang kanan ditegakkan, dan beliau duduk ala maq'adatihi, duduk di atas pantatnya. Ini sifat yang pertama, dalil sebagai sifat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, wa rawa muslimun an Abdillah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Zubair. Kalau tadi hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi riwayat Bukhari, dan sekarang hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah ibn Zubair mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalat, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau duduk dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhi wa saqihi. Nabi pernah menjadikan telapak kaki kirinya berada di antara paha dengan betis beliau. Fakhid itu paha, saq itu betis. Yakni diapit antara paha dan betis kaki kanan beliau. Telapak kaki kiri diapit di sini. Wa farasha qadamahul yumna, dan beliau menghamparkan telapak kaki kanannya sehingga bukan ditegakkan. Nah, ini dalilnya. Disebutkan telapak kaki kanan bukan ditegakkan. Jadi apa yang saya pahami, telapak kaki kanan ditegakkan tadi salah, ya. Dan yang benar kita ikuti sebagaimana dalam hadis, yaitu telapak kaki kanan itu dihamparkan saja, ditaruh, diletakkan saja, dan bukan ditegakkan, diangkat. Sami'na wa ta'ana, ini salah satu sifat sebenarnya dalam hadis sahih. Wa wada ayadahul yusra ala rukbatihil yusra, adapun sifat tangan pernah kita lewati, telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri, ini salah satu sifat. Boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Dan salah satu sifat menyebutkan ka'annaha tulqimaha, seakan-akan yaitu Rasul memberi, mencaplok lututnya. Nah, ini seakan-akan memberi makan tangannya dengan lututnya, ini mencaplok. Ini salah satu sifat. Sehingga seperti sifat apa ini, takbiratul ihram setelah itu kemudian meletakkan tangan, boleh sifat wada' diletakkan, taruh saja telapak tangan kanan di atas tangan kiri, taruh, ini sifat wada', ada sikap sifat qabd, digenggam. Habis itu pada duduk, boleh diletakkan di atas paha, boleh di atas lutut, ya, saya mencengkap sebagaimana juga apa, demikian adapun pada rukuk, setahu kami hanya ka'annahu qabid, seakan-akan dia menggenggam lututnya, itu dengan konsekuensinya dengan membuka, ya. Adapun meletakkan saja, kita belum pernah tahu dalilnya dalam masalah rukuk. Kembali ke masalah duduk tasyahud, tangan kiri diletakkan di atas, di sini riwayat lutut kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna, ya. Adapun dan diletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, beda. Ini salah satu sifat, yaitu telapak tangan kiri itu seakan menggenggam lutut kiri. Jadi apa ini, telapak tangan kiri seakan menggenggam lututnya ketika tasyahud. Namun yang kanan itu cuma diletakkan di atas paha sambil tasyahud. Ya. Dan ini sifat ketiga, yaitu dibedakan antara yang kaki tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kirinya menggenggam lutut, tangan kanannya cuma ditaruh di atas paha, bukan di atas lutut. Ini sifat ketiga dari duduk tasyahud. Wa asyara bi usba'ihi, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau. Dan pernah kita lewati dua sifat, apakah dengan tiga jari, baik kelingking, jari manis maupun jari tengah, ditekuk dan diapit, dijepit oleh ibu jari. Tinggal tersisa telunjuk yang diangkat. Ini sifat pertama. Sifat kedua, yang ditekuk hanyalah atau ditempelkan ke telapak tangan, perut telapak tangan kanan, hanya dua jari, yaitu jari kelingking dan jari manis, sementara jari tengahnya ditempelkan ujungnya dengan ujung ibu jari, sehingga ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah. Ini sifat kedua. Kemudian telunjuk, ini menunjuk sebagaimana biasa. Taib, fahadhihi thalathu sifat litawarruk, maka inilah sifat, tiga sifat, tiga tata cara pada duduk-duduk tawarruk, pada tata cara duduk tawarruk, yaitu duduk pada tasyahud akhir, yaitu duduk yang bahasa mudahnya kita miring tadi, bukan duduk di atas telapak kaki kiri, namun duduk dengan pantat di atas lantai, dengan tiga sifat yang telah kita sebutkan tadi. Ada pun dalil yang beliau sebutkan, yaitu dua hadis. Ada pun pada sifat yang kedua, ini mungkin belum beliau sebutkan, mungkin insya Allah untuk PR lain waktu jika memungkinkan. Beliau sebutkan dua dalil di sini, namun beliau menyebutkan tiga sifat. Ya. Ada pun dalil Abu Humaid As-Sa'idi menyebutkan tentang sifat pertama, tasyahud akhir dengan cara seperti yang kita kenal. Ya. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dimasukkan ke bawahnya, di bawah rongga kaki kanan, bawah. Adapun hadis kedua, hadisnya Abdullah bin Zubair, riwayat Muslim, ini hadis untuk sifat yang ketiga, yaitu dengan dijepitnya telapak kaki kiri oleh betis dan paha kaki kanan. Adapun sifat yang kedua, dengan diletakkan dua-duanya ke sebelah kanan. Tapi ini kebetulan belum sempat kita lihatkan, dan kami tidak teringat sama sekali atau tidak dalam masalah ini, insyaallah lain waktu, atau tidak belum mengetahuinya sama sekali dalam hal ini, maka insyaallah lain waktu jika Allah berikan kesempatan, wa yassarallah. Tapi ini, dan subhanallah, beberapa posisi-posisi dalam sholat kita pernah bahas, duduk iftirash, duduk tawarruk, ada lagi duduk apa ik'a, ya, dengan tegakkan semua kaki, telapak kaki kanan maupun kiri, dan pantat kita duduk di atasnya, di atas tumit, ya, kaki kanan maupun kiri. Ataupun sifat yang keempat, tarabuk, duduk bersila seperti saya sekarang ini. Ini bagi yang punya udzur. Ini semua subhanallah, dengan posisi-posisinya, ini orang sakit sekalipun memungkinkan, ya. Dan itu pun kalau tidak mungkin dan tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Maka subhanallah, sudah sekian banyak keringanan dan sekian banyak hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragamnya tata cara duduk. Dan bisa jadi seseorang yang kesulitan atau ada luka bakar atau ada sesuatu yang sakit, ketika kaki kanan ditegakkan, maka dia letakkan, dia taruh. Ketika posisi kaki kiri ini ditaruh di bawah, ada yang lecet, ada yang luka bakar, dia angkat ke atas atau yang semisalnya. Dan beberapa hal ini, fattaqullah masyarakat, bertakwalah semampunya, tanpa kita meremehkan mampu atau belum berusaha tapi sudah meninggalkannya, tidak sepantasnya. Karena Rasul berpesan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, khususnya sahabat dan umumnya kepada kita, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka sebisa mungkin kita tiru, kita contoh sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan kemudian berlebihan, sampai seorang memaksakan diri pada perkara yang dia tidak mampu. Ketika memang sedang sakit, sedang ada uzur, bahkan seorang yang memang nenek-nenek ataupun orang tua yang sallallahu alaihi wasallam ya, terkencing terus, buang air kecil terus, dia pakai pempes dan sholat meskipun ada najisnya, itu pun sah. Karena dia tidak menghendaki menyengaja dalam hal itu, kecuali semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Maka ini semua keindahan dan kesempurnaan agama kita, namun juga menunjukkan di sisi yang lainnya betapa pentingnya ibadah sholat. Dalam posisi tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Fa'ilam tastati faqa'idan, kau tidak mampu, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Itu perintah, rukun pada sholat wajib. Tidak mampu sambil duduk. Wa ilam tastati fa ala jam, tidak mampu sambil berbaring, dan terus diberi dan keringanan dan keringanan. Namun ini menunjukkan tetap ketika seorang masih ada akal, masih sadar, ya, dan masih bisa berpikir meskipun hanya dengan kedipan mata, maka dia tetap diwajibkan untuk sholat. Dan kita mengetahui bagaimana dijaganya dan betul-betul ditekankannya perkara sholat. Dan perkara pertama yang akan dihisab yaumul qiyamah adalah salatnya. Sebenarnya disebutkan apabila salatnya itu lancar biiznillah taala, maka akan dimudahkan urusan-urusan yang lainnya. Dan akan dilihat apabila sholatnya wajib ada kurangnya. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, unzuruli abdi, lihatlah kepada hambaku. Halahu min tatawu, apakah dia punya ibadah-ibadah sholat sunnah? Nanti akan kita tanya, atau mungkin di tempat lain sudah mulai kita bahas sholat-sholat sunnah. Karena itu akan diantara hikmahnya adalah untuk menambal, memperbaiki. Mungkin sholat wajib kita kurang khusyuk, mungkin sholat wajib kita kurang, ada kurangnya. Maka ditambal dan diperbaiki. Dan dulu para ulama radhiyallahu ta'ala, salah satu cara mereka untuk melihat seorang ini berat diambil ilmunya ataukah tidak, salah satunya mereka melihat tentang itu apa, tata cara salatnya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya salat, ya. Dan bukan bermakna perkara selain daripada salat kalah penting semuanya. Lah, tentunya akidah itu awalan, dakwahnya para nabi dan rasul akidah pertama kali. Sebelum Rasul Isra Mi'raj diwajibkan salat 5 waktu. Sudah ada kewajiban tentang akidah, tauhid, dan diajarkan tentang dua perkara, dan ini perkara penting. Dan kita ingat rukun Islam yang 5 sebelum iqamatus salat atau iqamus salat, menegakkan salat, adalah apa? Syahadatain, dan apa yang terkandung di dalamnya, di dalam syahadat. Begitu pula Rasul ketika mengutus Mu'adz bin Jabal hendak ke Yaman, hey Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau hendak mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, untuk mereka bersaksi syahadatain. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsas shalawat, maka beritahukan kepada mereka kalau Allah mewajibkan atas mereka 5 salat sehari semalam. Itu urutan berikutnya setelah. Maka yang pertama adalah akidah, dan bukan seorang sekedar dituntut ataupun dibimbing untuk baca syahadat saja, dituntun tanpa tahu maknanya. Dijelaskan, didakwakan Islam, akidah Islam, akidah tauhid, sehingga dia tahu makna asyhadu an la ilaha illallah, tahu makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan konsekuensinya. Di antara konsekuensi besar dalam hal ini adalah asyhadu an la ilaha illallah, kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya semua tinggalkan. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulnya. Dan demikian di antara konsekuensinya, kita beribadah dengan syariat beliau alaihi salatu wassalam. Salat kita dan yang lain dan yang lain. Maka termasuk perkara akidah tentunya perkara yang penting, bahkan para ulama nanti asa mengajarkan. Dan ini juga baik guru-guru kami langsung maupun para ulama yang tidak sempat kami berguru pada mereka, maupun yang mutaqaddimin yang terdahulu yang sudah meninggalkan kita jauh dengan warisan buku-buku karya-karya mereka, banyak sekali mereka memperhatikan perkara permasalahan akidah. Bahkan ketika mereka membahas toharoh, toharoh mereka sebutkan ada 2 macam bersuci, toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah, mensucikan diri secara maknawi dari kotoran syirik, bid'ah, maksiat dan khurafat, keyakinan, takhayul dan berbagai macam. Dan juga membersihkan diri, taharah, dengan cara wudu dari hadas kecil, mandi besar, mandi junub, mandi dari haid dan berbagai macamnya. Maka mereka pun juga sebagaimana membersihkan dan semua membersihkan masjid dari kotoran, jangan sampai terkena najis, hissiyah yang memang terlihat, zahir. Mereka juga berusaha membersihkan masjid dari ajaran-ajaran yang menyimpang, sebab bisa jadi dalam satu masjid, dalam satu mimbar, tapi adanya di sana yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara tersebut. Maka insyaallah taala kita lanjutkan sejenak pada azan. Insyaallah kita skors azan dulu. Jadi insyaallah kita lanjutkan sejenak pada azan. Baik. Adapun tentang al-hay'ah al-qauliyah litasyahudil akhir, yaitu bentuk yang kedua, pembahasan seputar permasalahan bacaan dari tasyahud akhir. Maka insyaallah perlahan kita bahas besok biiznillah taala. Setelah tadi kita bahas dalam masalah tasyahud akhir adalah al-hay'ah al-fi'liyah, gerakan ataupun bentuk dan posisi baik kaki maupun tangan dalam tasyahud akhir. Dan sebagaimana kebiasaan Syekh, berikutnya adalah membahas masalah doa-doa, bacaan apa yang hendaknya dibaca. Dan sebagaimana tadi kita singgung dan kita ingatkan, bahwasanya perkara akidah itu muhim, sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Dan para ulama kita sudah berlalu, sudah lewat taib dari karya-karya mereka dan beberapa hal untuk butuh kita ketahui bagaimana akidah mereka. Mereka telah menulis akidah al-sunnah wal-jamaah, syarhus sunnah al-barbahari, usulus sunnah al-imam Ahmad, as-sunnah lil-khallal, kitab al-tauhid ibn Mandah, al-tauhid ibn Khuzaimah, syarah atau usulul itikad ahli sunnah wal-jamaah al-lalikai, dan banyak dari kitab-kitab akidah khususnya yang musannadah bersanad, ya, seperti Asy-Syari'ah lil-Ajurri. Dan oleh karenanya semoga kita demikian pula diberikan kelapangan dan kelonggaran untuk mempelajarinya, terlebih di masa-masa yang Rasulullah SAW mengatakan sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian suatu zaman, al-mutamassiku bidini, orang yang berpegang erat dengan agamanya, kalqabit alal jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Mungkin dia diejek, mungkin dia dihina, mungkin dia demikian. Terlebih di suatu zaman yang Rasulullah SAW akan mengisyaratkan, sudah mengisyaratkan, ja'al islamu ghariban, Islam dulu di awal datang dalam keadaan dianggap asing ajarannya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak nanti ajaran Islam di akhir zaman akan kembali asing. Kemudian pula di satu zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, yushiku an tada'a alaikumul umam, kelak nanti kalian akan dikerumun oleh bangsa-bangsa, dikeropyok satu negeri habiskan, satu lagi ke sana, terus mereka bersekutu bersepakat sebagaimana kama tada'a al-aklatu ila kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang hendak menyantap makanan beramai-ramai mengepung makanan pejaburan ataupun makanan bersama. Mungkin yang satu seleranya manis, satunya seleranya asin, satunya rambutnya lurus, rambutnya keriting, satunya makannya banyak, satunya sedikit, namun tujuan mereka satu. Satunya mungkin kulitnya hitam, satunya kulitnya putih, namun tujuan mereka satu, menyantap taib piring ini. Kelak nanti akan kalian dikerumun oleh bangsa-bangsa, didekati. Maka para sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah, kenapa kok bisa kita dikerumun, dikeroyok seperti itu ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kami yang sedikit, jumlah kita akan sedikit besok di akhir zaman ya Rasulullah? Rasul katakan apa? La bal antum yauma idzin katsir, bahkan di akhir zaman keadaan kalian akan sangat banyak, akan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Banyak, kata Rasul. Namun disebutkan walakinnakum ghusa ka ghusa isail, tapi kalian ibarat buih yang terbawa ke sana kemari, dipancing ini terbawa ke sana, dikomentari seperti ini tidak jadi lagi balik ke sini, dibawa ombak ke kanan ikut ke kanan, dipancing ke kiri ikut ke sini. Maka ikuti ilzam gharzahum, tetapi yaitu wasiat mereka para ulama supaya kita bisa bersikap tengah, tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Para ulama telah mendahului kita, dan syariat itu berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Bukan itu kan zaman mereka dulu, sekarang beda, tetap berlaku syariat ini. Dan itu penting, ya. Tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, lebih-lebih Rasul juga mengatakan, oh, Yahudi telah berpecah sekian dan sekian, ihda wa sab'ina firqah, Nasara berpecah 72 sekian, wa sataftariq wa dil umat, umatku pun akan berpecah bahkan paling banyak, salah wa sab'ina firqah, 73 golongan. Apa kata Rasul semua mengatakan? Rasul mengatakan semuanya benar. Yang penting umatku, yang penting Islam. Rasul mengatakan kulluha finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Bayangkan 73 orang, yang 72 enggak selamat, yang selamat cuma satu. Bayangkan misalnya 73 kelompok, yang selamat cuma satu. Dan yang terpenting adalah usaha. Kita belajar mencari. Bukan semata-mata orang belum tahu apa-apa sudah bangun tidur ucek-ucek tidak tahu permasalahan sudah. Yang benar ini, yang benar ini. Pelajari. Sebagaimana para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu jamaah itu ya Rasulullah? Man ana alaihi liyauma wa ashabi, yang berada seperti jalanku dan jalan para sahabat. Seperti apa itu? Apa yang ada dalam hadis? Apa yang ada dalam Quran? Adakah dalil mereka? Jika tidak ada sudah, Dan tetap dalam permasalahan ini pun juga banyak apa yang disebutkan oleh para ulama, termasuk kita bersikap tengah, jangan sampai kita meyakini atau meruncingkan permasalahan yang sebenarnya longgar. Seperti ini, kaifiyah salat Imam Ahmad, ya, iftirash salat subuh, Imam Syafi'i tawarruk, kita runcingkan. Padahal ini fi tasamuh, longgar. Sementara perkara yang diingkari tegas oleh para ulama, perkara manhaj, perkara akidah, kita justru mengatakan sudahlah, kita tidak mau. Padahal para ulama justru tegas dalam masalah itu. Lebih-lebih di zaman sekarang, terkadang sebagian tokoh kemudian diikuti dan semisalnya dalam keadaan tidak ada keempat imam pun yang berpendapat seperti itu, kecuali orang-orang belakangan, liberalis, pluralis dan semisalnya. Maka Rasul mengatakan, innama akhsya alaikum, yang aku khawatirkan menimpa kalian, al a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Maka marilah kita belajar dari kitab, melalui kitab-kitab para ulama, kita baca semua, kita berusaha untuk memahami kalam mereka, jawaban mereka, bimbingan mereka, dibandingkan kita mengatakan menurut saya begini, menurut pendapat saya demikian. Wallah alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan hidayah kepada kita pada jalan yang lurus. Wallah alam bissawab. Insyaallah kita sambung kesempatan yang akan datang besok dari sifat bacaan tasyahud akhir pada hari Selasa besok insyaallah taala wa yassara. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.